Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Masyiral ahibba rahimakumullah. Pada pokok yang ke-10 kita telah menyebutkan bahwa sikap seorang mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu perkara, mereka menerima dengan sepenuh penerimaan, tidak memilah dan memilih sesuai dengan hawa nafsunya. Dan ini sikap mukmin dan mukminah. Oleh karena itu, di antara ciri seorang ahlu sunnah adalah ta'zim sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Di sini insyaallah akan kita sebutkan beberapa kisah tentang pengagungan salaf terhadap sunnah, serta kisah beberapa pihak yang menyelisih sunnah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ketahuilah bahwa di antara tuntutan seorang bersyahadat anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dia mempercayai seluruh berita yang datangnya dari Ar-Rasul, menjalankan perintah Ar-Rasul dan meninggalkan larangan Ar-Rasul, serta beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Dahulu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, mereka bersegera menjalankan perintah Nabi alaihi salatu wassalam dalam situasi dan kondisi sulit apapun. Insyaallah akan saya sebutkan untuk membandingkan antara sikap kita dan sikap umumnya manusia di zaman sekarang dengan sikapnya para sahabat. Karena dengan adanya perbandingan akan diketahui perbedaan. Rasul alaihi salatu wassalam mengutus regu pasukan di bawah pimpinan sahabat Abu Ubaidah di masa, di saat yang waktu itu kondisi muslimin serba kekurangan. Jatah setiap orang dari pasukan itu hanya satu buah korma dalam sehari. Anda bisa bayangkan, satu buah korma ini bukan sedang duduk daurah ngikuti apa ta'lim, bukan, ini mau perang. Satu buah korma, Anda bisa bayangkan sebesarnya korma seberapa. Mereka tidak protes, mereka tidak mengatakan ya Rasulullah, tolong misi ini kita tunda sampai kita itu nanti musim panen kita punya bekal yang cukup. Sementara sekarang ini kita serba kekurangan. Mereka tidak mengatakan seperti itu. Mereka langsung mengikuti apa yang itu bimbingan Nabi meskipun mereka harus menahan lapar. Dan mereka tahu bahwa dibalik daripada mengikuti bimbingan Nabi adalah barokah dan kebaikan. Dan ternyata betul. Pasukan di bawah pimpinan Abu Ubaidah ini melaksanakan tugas Nabi. Kata mereka, di saat mereka harus mendapatkan jatah setiap hari hanya satu buah korma, wajadna hajatana hina faqadnaha. Kita baru terasa butuh ketika ya enggak ada. Padahal kalau musim korma itu, korma kan banyak sekali, di mana-mana ada korma. Namun ketika musim pacar seperti itu, satu buah korma itu sudah sangat berharga sekali. Sama dengan ibarat orang dia uangnya melimpah, ini uang 10 ribu, 20 ribu, tercecer dia gak menghiraukan. Namun di saat dia gak punya apapun, 1.000 rupiah dikorek-korek di bawah kasurnya, mungkin ada ya kan, untuk beli ini beli itu. Tapi mereka menjalankan perintah Rasul ini. Tidak disangka ketika mereka berjalan di tepi pantai, mereka menemukan ikan yang besar, ikan ambar. Kisah ini ada dalam Sahih Muslim. Kisah ini ada dalam Sahih Muslim. Ikan ambar yang besar. Saking besarnya ikan ini, matanya diapa? Diambil, kemudian beberapa orang masuk ke kelopak matanya masih cukup. Nah, kalau matanya saja dimasukkan sekian orang cukup, kayak apa badannya? Nah, secara umum mata itu lebih kecil dari tubuh kan? Kalau mata lebih gede dari tubuh gimana? Ini bentuk pertolongan Allah kepada mereka yang mau mengikuti ya, perintah dari Nabi meskipun dalam kondisi sulit. Allah tolong. Orang yang membela agama Allah akan dibela oleh Allah. Walaupun terkadang pembelaan dari Allah kepada mereka ini butuh waktu. Tidak ujug-ujug atau langsung tidak. Kadang butuh apa? Tahapan, butuh waktu. Allah tolong. Mereka memakan dari daging ikan itu dalam keadaan mereka belum tahu kalau bangkai ikan itu halal. Mereka waktu itu beristihad bahwa ini kondisi kita terpaksa, kita makan bangkai ikan ini. Mereka kira bahwa ini kondisi terpaksa, makan bangkai ikan halal, kalau terpaksa. Memang mereka belum tahu kalau bangkai ikan itu apa? Halal. Bangkai itu artinya binatang yang mati tanpa melalui penyembelihan yang syar'i, itu namanya bangkai. Kalau ada ikan terdampar dalam kondisi dia mati, halal. Ya, halal. Sampai tubuh mereka kekar. Dan ini bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah diambili dagingnya berhari-hari mereka makan dari ikan ini, tinggal tulangnya didirikan. Kuda yang tinggi yang besar bisa lewat di antara sela-sela dari apa? Tulangnya, menunjukkan besarnya ikan tadi. Jadi orang yang mengikuti sunnah Rasul jangan khawatir bahwa pertolongan Allah akan datang meskipun butuh waktu. Karena Allah berjanji, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Jikalau kalian membela agama Allah, membela Allah ini, membela agama Allah, Allah akan membela kalian. Dan Allah akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Allah akan menempatkan kalian pada posisi yang terpandang. Posisi yang apa? Kokoh di muka bumi ini. Intinya mereka tidak protes. Ketika mereka diperintahkan oleh Nabi dengan suatu perintah dalam kondisi sesulit apapun, mereka menjalankan perintah Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam menyampaikan khutbah hari raya, setelah menyampaikan khutbah secara umum, beliau mendatangi jamaah wanita ditemani oleh sahabat Bilal. Nabi memberikan nasihat khusus untuk para wanita muslimat. Di antara isi khutbahnya, "Ya ma'asyaral nisa, tasaddaqna. Fa inni ra'aitukunna aktsaru ahli nar." Wahai para wanita, hendaklah kalian bersedekah. Karena saya melihat para wanita itu mendominasi penghuni neraka. Artinya banyak, kebanyakan mereka masuk neraka. Maka para wanita sahabat, mereka melepas anting-anting mereka, melepas cincin mereka, perhiasan yang mahal, mereka sedekahkan. Dan sahabat Bilal menggelar sorbannya untuk menampung sedekah-sedekah mereka. tidak butuh lama. Kecuali mereka langsung menjalankan perintah Rasul. Kalau memang jaminannya adalah selamat dari api neraka, apapun akan mereka korbankan. Perhiasan yang mahal pun akan mereka berikan kalau jaminannya adalah apa? Selamat dari api neraka. Di sini ada faedah barakallahu fikum. Ketika Nabi mengatakan, wahai para wanita, bersedekahlah kalian, karena saya melihat para wanita kebanyakan penghuni neraka. Ini menunjukkan bahwa amalan sedekah, amalan yang sangat ampuh untuk menghalangi seorang dari api neraka. Amalan sedekah adalah amalan yang sangat besar yang membentengi seorang agar dia tidak terjerumus dalam api neraka. Kalau para wanita sahabat seperti ini tidak menunggu lama, mereka segera menjalankan perintah Rasul, lalu seperti apa para lelakinya? Seperti itu salaf umat ini, tidak bimbang, tidak pikir-pikir, maksudnya pikir-pikir di sini ya, kalau memang itu adalah perintah dari Rasul sudah, jangan mempertimbangkan sisi duniawiyah. Karena mungkin ada orang-orang di zaman sekarang yang segala sesuatunya ditimbang dengan materi. Kalau Anda sholat jamaah ya, setiap hari taruhlah meluangkan waktu setengah jam kali lima, berapa? 2 jam setengah. Coba kalau 2 jam setengah ini untuk mencari duit, sudah berapa kamu dapatkan? Artinya orang menimbang dengan perkara duniawiyah ya, kemudian mencela mereka-mereka yang menjalankan ibadah kepada Allah. Di antaranya orang yang mengatakan bahwa iktikaf di akhir Ramadan itu tidak produktif. Orang misalnya 10 hari dia iktikaf, coba kalau dia kerja ada berapa uang dia dapatkan? Terus dia meninggalkan keluarga, bagaimana nafkah keluarga? Ini orang licik. Orang yang dia ingin iktikaf itu sudah berpikir nanti sekiranya dia iktikaf ada sesuatu untuk anak dan istrinya, untuk apa yang dimasak kan? Dia persiapan. Bahkan mungkin sebulan sebelum itu dia sudah giat bekerja sehingga hasilnya cukup, nanti di akhir Ramadan ingin apa? Iktikaf. Dari mana Anda mengatakan tidak produktif? Bahkan sebulan, 2 bulan sebelum itu dia sudah giat sekali bekerja, mengumpulkan harta yang cukup, sekiranya dia iktikaf sudah ada untuk anak dan istrinya untuk dimasak. Kemudian lagi pula, kalau Anda menilai itu dengan materi, ini bukan penilaian seorang muslim. Bahkan materi dunia tidak ada apa-apanya. Rasul mengatakan, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Salat sunnah 2 rakaat qabla subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan dunia dan seisinya seperti apa? Besarnya seperti apa, banyaknya? Kalau seorang kantongnya tebal sampai enggak muat itu rasanya gagah kalau dia jalan. Lalu seperti apa kalau dunia dan sisinya dimiliki? Namun itu enggak ada apa-apanya dengan sholat 2 rakaat qabla subuh. Kenapa? Karena apapun yang kita miliki dari dunia ini, baik jabatan ataupun harta, akan kita tinggal. Tidak akan kita bawa kalau kita mati. Sekaya-kayanya orang kalau dia mati enggak mungkin pesawatnya masuk ke dalam kuburan. Bisnya masuk ke dalam kuburan. Ya kan? Andai kata pun ada harta yang dimasukkan ke dalam peti, dimasukkan pun enggak akan mungkin dia mengambil manfaat. Tapi amal salih sekecil apapun, itulah yang akan menemani seorang di saat dia sendiri di alam kubur. Benar kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yatba'ul mayyit thalathah, yang mengikuti jenazah atau mayit 3 orang atau 3 hal, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Yang 2 pulang, yang 1 menemani. Yang 2 yang pulang yaitu keluarganya dan hartanya. Keluarganya yang mengantar dia ke kuburan tidak akan berlama-lama di situ. Setelah dikubur ya sudah selesai mereka pulang. Kendaraannya, motornya, mobilnya yang mungkin ikut mengantarkannya Ya, setelah dia dikubur di Babulan, yang menemani dia apa? Amalannya. Baik amalan yang baik atau amalan yang buruk. Seorang mukmin di alam barzah, di alam kubur, ketika dia menjawab pertanyaan malaikat Al-Munkar dan An-Nakir, kuburannya diluaskan, diberi cahaya, kemudian datang pada dia seorang yang bagus rupa. Sadar sendiri, didatangi oleh seorang yang bagus rupa. Jenazah ini mengatakan, "Man anta? Siapa anda?" "Qala ana amaluka salih." "Sayalah amalanmu yang salih." Allah Maha Kuasa. Amal yang itu abstrak bisa berubah menjadi wujud, membentuk sebagai seorang yang menemani hamba tersebut di alam kuburnya. Sebaliknya, kalau dia orang yang kafir, orang yang jahat, dan tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat Al-Munkar dan An-Nakir, disempitkan kuburannya, kemudian datang kepada dia seorang yang buruk rupa. Saya ada bayangkan kalau di gelapnya malam tiba-tiba datang sosok yang mengerikan, seperti apa? Kalau di dunia mungkin masih bisa lari, masih berlindung minta pertolongan. Ini di alam kubur, kemana dia akan lari? Jenazah tadi pun kaget. Jenazah tadi pun bertanya, "Man anta? Fawajhukal wajhul ladzi yati bisyarr." Siapa kamu ini? Sungguh wajahmu memancarkan kejelekan. "Qala ana amaluka sayyi." Kata orang tadi, "Saya adalah amalanmu yang jelek." Jadi amalan itulah yang akan menemani seorang di gelapnya kuburan, di sepinya kuburan. Apakah amal salih atau amal yang buruk? Masya Allah, hibah rahimakumullah. Sikap seorang mukmin dan mukminah ketika datang bimbingan dari Nabi alaihi salatu wasalam, tidak menentangnya dengan pendapat-pendapat manusia atau dengan perasaan atau tinjuan-tinjuan akal. Jangan sampai seorang membuang sunnah karena tidak bisa dicerna oleh akal ini. Tapi akal inilah yang harus kita periksa, kita teliti, kita obati. Karena tidak mungkin sunnah Nabi yang sahihah, yang benar-benar dari Nabi, kemudian bertentangan dengan akal, tidak akan mungkin. Karena ibarat orang yang membuang hadis atau sunnah karena tidak sesuai dengan akal, ibarat orang kepala sudah pelontos, tidak ada rambutnya, kemudian dia ingin pakai peci misalnya, kok tidak muat? Bukan pecinya yang dibesarin, tapi kepalanya dia apa? Dipotong, ya, biar muat. Hah? Yang benar seperti itu, atau pecinya diganti atau dibesari? Pecinya dibesari, bukan kepalanya dia apa? Ya, dipotong-potong supaya peci ini bisa masuk. Itu perumpamaan orang yang ketika datang kepada dia sunnah, bimbingan Nabi atau syariat, kemudian tidak masuk atau belum masuk akal, kemudian apa? Ya, lalu sunnah yang dibuang, ya, kemudian akal yang diambil. Jangan sampai seperti itu. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Iyyakum wa ashabar ra'i, fa innahum a'da'us sunan, a'yadhumul ahaditsu ayahfaduha, fa qalu bi ra'ihim fa dallu wa dallu." Hati-hati kalian dari orang-orang yang mengedepankan akal mereka dalam agama ini. Karena mereka adalah musuh-musuh sunnah. Mereka tidak mampu menghafal hadis-hadis Nabi. Karena hadis Nabi itu tertulis dan mudah dihafal kalau mau. Jadi mereka enggan, tidak mau mempelajari, tidak menghafalnya. Faqalu bi ra'ihim, lalu mereka berkata sesuai dengan pendapatnya, fadallu adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Ya, akal manusia ini bukan kemudian dibuang begitu saja, tidak, dipakai, karena memang Allah juga memerintahkan kita menggunakan akal. Tapi kita pakai sebatas ya, yang tidak menjadi syariat. Ada hal-hal yang di luar dari penalaran akal. Karena akal ini sama dengan organ tubuh yang lainnya. Kalau tangan kita ini bisa mengangkat ember berisi air misalnya 20 liter, 30 liter. Mungkin kalau dikasih 50 liter sudah kayak apa? 100 liter sudah enggak kuat. Mata kita pun ada jarak pandang tertentu. Mungkin 100 meter masih kelihatan, 200 meter sudah rabun, 300 meter sudah enggak kelihatan. Demikian pula akal manusia. Terkadang ada sesuatu yang akal ini belum bisa mencernanya. Namun lagi-lagi sikap seorang mukmin dan mukminah, apapun yang itu adalah keputusan Allah dan Rasulnya, itulah yang hak, meskipun akal ini belum bisa mencernanya. Ketika terjadi perundingan Hudaybiyah, gencatan senjata antara pasukan muslimin dengan pasukan musyrikin pada peristiwa Hudaybiyah, di mana butir-butir perjanjian yang ditandatangani oleh Rasul dengan pihak musyrikin sekilas seolah-olah merugikan pihak muslimin. Bayangkan, di antara butir-butir perjanjiannya, kalau ada orang Madinah muslim datang ke Mekah murtad, enggak boleh dikembalikan ke Madinah. Tapi kalau dikembalikan ke Madinah kan bisa diislamkan lagi kan. Sementara kalau ada orang Mekah waktu itu masuk Islam, lari ke Madinah, harus dikembalikan ke Mekah, kan bahaya, bisa murtad lagi kan, bisa dimurtadkan. Tapi ini kesepakatan yang sudah ditandatangani. Dan Nabi tidak mungkin menandatangani sesuatu yang kemudian memadorati, pasti ada hikmahnya. Selesai dari penandatanganan, kemudian diantaranya bang muslimin yang berangkat umroh waktu itu dengan Ar-Rasul, Ka'bah sudah di depan mata. Mereka harus pulang. Tidak boleh umrah pada tahun itu, boleh umrah pada tahun depan. Karena waktu itu Mekah masih dikuasai oleh kaum musyrikin. Ini berat sekali. Perjalanan berhari-hari dengan tujuan ingin umrah, kemudian Ka'bah sudah di depan mata harus pulang. Dalam keadaan belum umrah itu seperti apa? Ya orang kalau sudah istilah syukuran mau haji sampai bandara ternyata namanya tidak tercatat tuh kayak apa malunya ya kan? Ya kan? Ini sudah di dekat Ka'bah kemudian harus pulang dalam keadaan dia tidak umroh, kayak apa? Ya. Berat. Sahabat Umar datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, alasta Rasulullah? Bukankah Anda Rasulullah? Falima nu'ti daniyah? Kenapa kita ini mengalah? Kenapa kita ini ya terpojok seperti ini?" Datang Umar kepada Abu Bakar. "Ya Abu Bakar, gimana ini Rasulullah menandatangani perjanjiannya seperti ini, yang butir-butir perjanjiannya merugikan kita?" Abu Bakar, "Ya Umar, imsik bihorsi fa innahu alal haqqin mubin." Pegangi apa yang datang dari Rasul, sungguhnya dia di atas hak yang nyata. Pegangi, itulah kebenaran. Dan ternyata betul. Dan Umar pun bertobat setelah itu dan menyesal. Nah, waktu itu merasa bagaimana kok muslimin kok kayak mana terpojok ya kan? Tapi ternyata di balik dari itu ada hikmah yang besar. Terkadang akal kita belum bisa mencerna. Tapi ingat bahwa apapun yang itu keputusan Allah Rasul, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Sikap seorang mukmin dan mukminah tidak menolak, tidak menyelisihi. Andai kata pernah timbul dari mereka semacam anggapan yang tidak masuk, kemudian mereka tersadarkan kembali bahwa mereka itu salah, bahwa apa yang datang dari Nabi itulah yang benar. Apa yang datang dari Nabi itulah yang benar. Sampai kita meneliti sunnah Nabi. Ada seorang da'i internasional, da'i besar, Abul A'la al-Maududi. Ketika dia ditanya tentang Al-Masihud Dajjal, tentang Dajjal, mungkin dia melihat secara tinjauan kekinian bahwa alat pendeteksi itu sudah mendeteksi sampai bawah dasar laut kan bisa terdeteksi. Kalau Dajjal itu ada, kenapa kok bisa terdeteksi kan seperti itu? Abul A'la Maududi ketika ditanya tentang Al-Masih Ad-Dajjal, kata dia, Al-Masihud Dajjal minal asatir. Al-Masih Ad-Dajjal itu hanya dongeng saja, enggak ada apa namanya kenyataannya. La haula wala quwata illa billah. Kalau memang Al-Masih Dajjal adalah dongeng yang tidak ada kenyataannya, kenapa Rasul memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal? Setiap kita salat, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati Al-Masih Ad-Dajjal. Mungkinkah seorang berlindung pada Allah dari sesuatu yang tidak ada? Tidak mungkin kan? Ketika seorang berlindung pada Allah dari sesuatu, bukti sesuatu ada dan membahayakan. Tapi Abul A'la al-Maududi dan sangat disayangkan. Dia mengatakan seperti itu. Bahwa Al-Masihud Dajjal hanyalah dongeng yang tidak ada kenyataannya. Hati-hati. Maksudnya masih ada tambahan lagi? Enggak apa-apa. Jadi jangan seperti itu sikap kita. Ada lagi sekelompok orang mengatakan, "Oh, saya tidak percaya dengan adab kubur." Kita akan tahu, kenapa Anda tidak percaya? Nah, buktinya itu para penggali kubur, terkadang mereka menggali kuburan, terkadang itu kuburan lama. Ternyata ada tulang-tulang di situ, tidak ada taman dari taman sorga, tidak ada jurang dari jurang api neraka. Tanahnya tidak panas, ya. Kalau itu memang diadab dan tidak ada di sana taman dari taman sorga. Kita katakan, apa yang dilihat oleh mereka bukan alam kubur, di kuburan itu masih dunia. Kalau ente ingin tahu adab kubur, ente mati dulu, ya kan? Mati dulu. Karena kita nggak percaya dengan adab kubur kan. Jadi apa yang dilihat oleh para, ya, dari tulang-tulang ada yang lama itu bukan alam kubur, itu kuburan, itu masih alam dunia. Bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang itu di alam kubur? Sementara yang sama-sama masih di alam dunia saja, kadang kita gak kerasa, gak ngerti. Bisa jadi ada suami istri tidur bersama di atas ranjang. Tidur bersama tidak harus gituan, ya kan. Tidur, tiba-tiba suaminya bermimpi. Dengan mimpi yang mengerikan, dikejar-kejar oleh orang membunuhnya. Dia pun berteriak. Sampai teriakannya membangunkan istrinya. Ada apa, ada apa. Dia pun bangun dengan terengah-engah, ketakutan. Dia bermimpi dikejar oleh orang dan dia ingin membunuhnya. Istrinya yang tidur di sampingnya tidak ngerti apa yang dialami oleh suaminya. Padahal ini masih di alam dunia, sama-sama di alam dunia. Lalu seperti apa kalau itu alam kubur? Tapi lagi-lagi kita katakan, apapun yang itu berita dari Allah dan Rasulnya, kita percaya. Dan yang aneh, mereka yang mengatakan tidak percaya dengan adab kubur atau nikmat kubur, kita tanya, ente sholat atau tidak? Oh, saya sholat. Karena kalau dia tidak sholat, gak usah kita memperpanjang debat. Ente bukan muslim, gak usah kita memperpanjang kalam ucapan dengan dia. Oh, saya muslim, saya sholat. Baik. Apa yang Anda baca ketika tasyahud akhir? Ya kan membaca, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Nah ini. Lah ente sendiri dalam salatnya membaca a'udzubika min adzabil qabr. Lalu ente sendiri tidak percaya kalau adab kubur itu ada. Berarti ente enggak mudeng apa yang ente baca. Ente enggak ngerti apa yang ente baca. Mungkinkah anda meminta perlindungan kepada Allah di sesuatu yang itu tidak ada? Ini salah contoh dari orang-orang yang yukhalifuna sunnah bil ara, menjadi sunnah dengan pendapat-pendapat. Ya, yang namanya akal manusia itu digunakan sebatas kemampuannya. Ibarat oncor lah, obor yang dipakai di malam hari yang gelap. Namun ketika siang hari yang terang, matahari terbit dengan cahaya yang terang, masa kita harus terus pakai obor, ya kan? Kita berjalan di tengah jalan pakai obor, ya kan? Sementara matahari sudah terik seperti itu. Orang tidak akan mengacungkan seperti ini, orang waras atau orang apa ini? Ya kan? Orang sehat atau orang bagaimana? Ketika dalil telah datang, jelas dari Allah dan Rasulnya, kok ada sebagian orang masih mempertahankan apa? Pendapatnya ibarat ya tadi, matahari sudah terbit di siang hari, dia masih tetap pakai apa? Obor, ya kan? Padahal sudah terang. Ketahuilah ma'asyiral ahibba rahimakumullah, salaf umat ini sangat mengingkari terhadap orang-orang yang mereka menyelisih sunnah Nabi dengan alasan apapun. Ketika sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyampaikan hadis, waktu didengar oleh anaknya yang bernama Bilal bin Abdullah bin Umar, waktu itu sahabat Ibnu Umar menyampaikan hadis, la tamna'u ima Allahi masajidallah, janganlah kalian melarang para wanita untuk mendatangi masjid-masjid. Kalau mereka ingin sholat jamaah, jangan dilarang. Jadi kata ulama, tentunya kalau mereka jalannya aman dari fitnah, kemudian mereka ya keluar menutup aurat dan tidak ya memakai wangian, ya jangan dilarang. Kata Bilal bin Ibnu Umar, mungkin dia terdorong oleh rasa cemburunya. Kata dia, demi Allah akan kami larang istri-istri kami dari mendatangi masjid. Ibnu Umar ketika mendengar anaknya seperti itu, dia pun marah kepada anaknya. Kata perawi, belum pernah saya mendengar Ibnu Umar mencela seorang lebih keras dari ketika itu. Kata Ibnu Umar, aku katakan kepada kamu, sabda Nabi, kemudian kau mengatakan demi Allah kami akan melarang. Selanya oleh Ibnu Umar. Walaupun orang terdorong oleh rasa cemburu, jangan seperti itu. Kalau ingin berbuat, berbuatlah seperti dihikayatkan yang dilakukan oleh Az-Zubair bin Awam. Punya seorang istri yang cantik. Istri ini sering sholat jamaah. Zubair semacam cemburu, tapi ketika dia mau melarang bagaimana? Gak boleh. Pada suatu hari, ketika istrinya datang, ketika istrinya keluar rumah mau sholat jamaah, mungkin ini sholat maghribkah atau isya atau apa, dia sudah berada di jalan yang ya tidak terlihat oleh istrinya. Ketika istrinya lewat, dia langsung pegang bokongnya. Pegang apa namanya? Bokong itu apa? Pantatnya, ya kan? Pegang pantatnya. Istrinya ketakutan. Lari pulang. Dan Az-Zubair sudah sampai di rumah. Lebih dulu kan laki-laki kan. Rengah-ngah. Tobat saya. Sudah gak mau lagi. Saya diganggu oleh orang. Dalam hati Az-Zubair tertawa kan. Saya, ya kan? Tapi dia kan tidak melarang kan. Cuma megang bokongnya supaya ya dia ya di rumah aja lah. Paham ya? Dia gak melarang ya, seperti Bilal bin Umar, yang Bilal bin Abdullah bin Umar. Ini salah contoh. Salah satu apa? Contoh. Kemudian masyarakat ahibah rahimahumullah, terkadang Allah segerakan bagi mereka-mereka yang menyelisih sunnah Nabi, menentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Terkadang Allah segerakan azab di dunia ini. Contohnya, ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan hadis tentang seorang yang dia memakai baju yang bagus, kemudian dia menoleh, ya, Kemudian dia jalan dengan sombongnya, tiba-tiba Allah ambleskan ke dalam bumi. Waktu itu ada seorang katakan, "Wahai Borero, apakah amblesnya orang itu seperti saya ini jatuh?" Subhanallah. Orang tadi mengatakan seperti itu, mengejek sunnah Nabi. Tiba-tiba kering kakinya, tidak ada darahnya, kemudian dia tidak bisa apa-apa, kaku kakinya. Hati-hati, ini sunnah Nabi, jangan sampai seorang mempermainkannya. Jangan sampai seorang merendahkannya dengan bentuk apapun. Bisa jadi azab dari Allah disegerakan. Ketika dahulu di salah satu masjid jami terjadi diskusi, ya, diskusi tentang masalah al-musarrat. Musarrat itu seorang menjual kambing atau sapi atau unta yang banyak susunya, kemudian berhari-hari dia tidak memerahnya, kemudian dia jual supaya orang yang membeli menyangka kantong susunya apa? Setiap hari seperti itu besarnya. Padahal berhari-hari dia tidak apa? Tidak dia perah. Ini bentuk penipuan kepada pembeli. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka pembeli punya hak untuk mengembalikan. Nah, itu bentuk apa? Penipuan. Bahwa apa yang dia lihat dari kantong susu binatang itu besar, ternyata karena berhari-hari tidak diperah. Setelah dia perah sekali, mungkin banyak, kedua kali sudah tidak seperti itu. Mungkin pertama seember, ya, hari kedua hanya segelas, ketiga hanya setengah gelas. Oh, berarti kemarin ini ya berhari-hari memang tidak diperah, ya kan? Nah, ini sah. Ketika terjadi diskusi seperti ini, ada seorang pemuda yang mengkritisi riwayat Abu Hurairah tentang ini. Kisah ini ada dalam Muqaddimah Sunan Ad-Darimi rahimahullah. Dalam Sunan Ad-Darimi disebutkan kisah ini. Kata dia, Abu Hurairah laisa bifaqih. Abu Hurairah itu bukan orang alim. Ini merendahkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Tidak disangka turun ular besar dari atap masjid jami yang memporak-porandakan, yang menjadikan jamaah pada lari semuanya. Dan yang anehnya ular tadi hanya mengejar orang ini. Orang banyak, ya kan? Ini kejar orang, kejar terus. Kemudian orang-orang pun mengatakan, tub, tobatlah kamu. Setelah dia mengatakan, atubu ilallah, saya bertobat kepada Allah. Ular tadi kemudian menyamping, kemudian menghilang. Hati-hati, akhi. Dari menyelisih sunnah Rasul, bisa jadi akan disegerakan adab bagi orang yang menyelisih sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Seperti yang kemarin ya kita sebutkan dari kisah seorang yang makan dengan tangan kiri, kemudian dinasehati oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian dia tidak mau, kemudian orang tadi menjadi kaku tangannya dan tidak bisa mengangkatkan ke mulutnya, disegerakan azab. Ini tentunya dijadikan pelajaran bagi kita. Sikap yang benar terhadap ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, kita menerimanya dengan lapang dada, menerimanya dengan sepenuh hati, tidak ada keberatan apapun. Ketika terjadi perselisihan antara seorang Ansar dengan sahabat Az-Zubair bin Awam terkait pengairan kebun waktu itu, posisi kebunnya Zubair dekat dengan aliran, ya, dekat dengan parit, sementara tetangganya agak jauh. Mereka datang pada Nabi, kemudian memutuskan bahwa Az-Zubair yang berhak untuk dialiri sawahnya, karena nanti kalau sudah seukuran mata kaki, kemudian dialirkan ke kebun apa? Sebelah, ke kebun tetangga, karena posisi, ya, kebunnya Zubair dekat dengan apa? Pengairan. Orang Ansar tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, angkana ibnu ammatika, apakah Az-Zubair ini anak bibimu sehingga kau menangkap?" Kemudian turun ayat, ya, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Demi Rabbmu, demi Allah, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau, wahai Rasul, sebagai hakim yang memutuskan perkara. Summa la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapatkan diri mereka sempit terhadap keputusanmu, yakni menerima. Wa yusallimu taslima. Dan mereka menerima dengan sepenuh penerimaan. Turun ayat tadi menegur orang Ansar tadi. Dan karena mereka orang-orang yang baik, mereka segera bertobat kepada Allah. Karena orang yang baik bukan berarti tidak punya dosa. Jadi orang yang baik manakala terjatuh dalam dosa, mereka segera bertobat kepada Allah. Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan, kullu bani Adam khata. Semua bani Adam, semua manusia melakukan dosa, melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sahabat Ibnu Abbas menceritakan tentang tata cara haji Nabi, haji tamattu. Kemudian Urwah Ibnu Zubair dia mengatakan, lakin qala Abu Bakrin wa Umar kada wa kada. Akan tetapi Abu Bakar dan Umar berpendapat seperti ini. Artinya ketika itu sahabat Ibnu Abbas menjelaskan tentang haji tamattu. Haji tamattu itu adalah haji yang satu perjalanan dua ibadah sekaligus, ibadah umroh dan ibadah haji. Dan umrohnya dilakukan di bulan haji. Ya, ima bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulhijjah. Selesai dari umroh tetap di sana. Nanti ketika puncak musim haji, niatkan apa? Haji. Ini namanya haji tamattu, ini paling afdolnya, paling utamanya apa? Haji. Dan ini yang diperintahkan oleh Nabi kepada para sahabat. Sementara sebagian sahabat seperti Umar bin Khattab berpendapat haji yang bagus itu haji ifrad. Jadi orang datang ke sana untuk haji saja, jangan dengan umroh. Biar Mekkah itu selalu ramai dengan orang yang mengunjungi apa? Ya, Ka'bah. Kalau orang berangkat ke sana di bulan haji, umroh dan haji, nanti Mekah akan sepi. Gambaran Umar seperti itu. Ya, karena sudah merasa sudah umroh dan haji sekaligus dalam satu apa? Perjalanan. Namun ini semua adalah pendapat. Ketika Ibnu Abbas menyampaikan hadis Nabi kemudian ditentang dengan pendapat sahabat, Ibnu Abbas marah kepada Urwah bin Zubair. Ya Urwah, kata dia, wahai Urwah, akhsha an tanzila alaikum hijarah minas sama. Saya khawatir akan turun batu dari langit menimpu kalian, menjatuhi kalian. Aqulu lakum qala Rasulullah. Wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku sampaikan kepada kalian sabda Rasul, lalu kalian menentangnya dengan pendapat Abu Bakar dan Umar. Kalau ini menentang pendapat Rasul dengan pendapat kibarus sahabah adalah perkara yang tercela, lalu bagaimana menentang sabda Nabi dengan ucapan ya ustadznya, ucapan kiainya, ucapan gurunya? Bukan levelnya. Bukan apa? Levelnya. Ingat bahwa menyelisih Rasulullah alaihi salatu wassalam menjadi sebab turunnya musibah seperti yang menimpa para sahabat ketika perang Uhud. Di antara faedah yang menarik yang disebutkan oleh ulama ketika menyebutkan kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud disebabkan karena sebagian pasukan inti menyelisihi perintah instruksi dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di antara faedahnya, bila satu kemaksiatan terhadap Rasul sudah mengakibatkan kekalahan yang telak, lalu seperti apa dengan orang yang setiap harinya menyelisihi sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam? Hal ini satu kesalahan bisa mengakibatkan kekalahan yang telak. Lalu seperti apa dengan orang yang kula yaumi wa kula hini, setiap harinya, setiap saatnya? Ini disiar Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan tentunya kekalahan dalam perang Uhud dirasakan oleh kaum muslimin, ada hikmah yang besar dibalik dari itu semua. Bahwa yang namanya wali-wali Allah tidak selalunya menang. Terkadang mereka kalah, terkadang mereka sakit, terkadang mereka miskin, terkadang mereka terluka, bahkan terkadang terbunuh. Karena kalau wali-wali Allah selalu menang, tidak pernah kalah, khawatir akan muncul sikap takabur, sikap sombong dari diri mereka yang justru akan menghancurkan amal mereka. Namun ketika mereka kadang menang, kadang kalah, maka sikap berserah diri kepada Allah akan penuh. Dan sikap menyerahkan kepada Allah akan penuh. Dan mereka akan mengembalikan seluruh perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di balik itu semua. Demikian pula akan dijadikan pelajaran oleh para sahabat untuk tidak terulang di masa mendatang. Karena bisa jadi seorang dia akan mengambil pelajaran dari musibah yang menimpanya. Orang yang dia suka ngebut-ngebutan kalau naik kendaraan, ketika dia misalnya pernah jatuh, patah kakinya, patah tangannya, hancur motornya, dirawat berbulan-bulan di rumah sakit, ini akan dijadikan pelajaran. Ini akibat dari apa? Ya, ugal-ugalan di jalan. Dia kan mengambil pelajaran untuk tidak terulang di masa yang mendatang. Sunnah Nabi di mata salaf umat ini adalah sesuatu yang harus dihormati, dimuliakan. Dan mereka siap untuk membelanya walaupun mereka harus menghadapi ya perkara-perkara yang mungkin menyakitkan. Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, apakah itu sunnah qauliyah yang berupa ucapan atau fi'liyah perbuatan, sebisa mungkin kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau bukan ahlu sunnah yang mereka menjalankan sunnah Nabi, siapa lagi? Sunnah ini sudah terasing. Orang yang menjalankan sunnah di tengah-tengah muslimin seolah-olah dia datang dengan membawa agama yang baru. Dan apa yang Nabi habarkan betul-betul menjadi kenyataan. Nabi mengatakan badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam di awal datangnya itu asing, aneh, dan akan kembali dianggap asing atau aneh seperti sediakala. Fatuba lil ghuraba. Tuba bagi mereka-mereka yang asing ketika menjalankan agama ini. Apa itu tuba? Tuba ada beberapa penafsiran. Yang pertama adalah kebaikan yang banyak. Kebaikan bagi orang-orang yang ketika menjalankan agama ini dianggap asing, kebaikan nanti di yaumul kiamah. Ada pula yang menafsirkan tuba adalah syajaratun fil jannah, sebuah pohon yang rimbun yang ada di sorga. Saking rimbunnya pohon ini, kuda yang tercepat lari di bawah naungan pohon ini bertahun-tahun belum sampai di ujungnya. Ya, ketika seorang di dunia ini menjalankan sunnah Nabi, mungkin telinganya panas mendengarkan ucapan yang tidak enak, hatinya pun panas mendapatkan sikap yang tidak bersahabat, sabar, Allah akan ganti dengan kesejukan. Allah ganti dengan hal-hal yang mengenakkan bagi mereka lah. Bagi orang-orang bersabar di atas agama inilah janji yang mulia, pohon tuba, pohon yang sangat rimbun, yang sangat sejuk bagi mereka-mereka yang sabar menjalankan agama ini meskipun banyak orang yang memusuhinya. Fatuba lil ghuraba. Ini apa yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.